Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatil Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Ghazwatu Bani Lihyan, peperangan Banu Lihyan di awal tahun yang ke-6. Maka insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan bait yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yakni bait yang ke-71. Beliau mengatakan wa ba'dahu istisqa'uhu wa dhuqarat wa sudda 'an 'umratihi lamma qasad. Wa ba'dahu, dan setelahnya, maksudnya adalah setelah peperangan Banu Lihyan, istisqa'uhu wa dhuqarat, ada kisah atau peristiwa sejarah pertama kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istisqa atau salat meminta hujan. Tayib. Wa dhu qarad, setelahnya menyusul peperangan dhu qarad. Tayib. Ini bait yang pertama dari bait 71. Insyaallah akan kita bahas terlebih dahulu. Tayib. Kata beliau rahimahullah taala tadi wa ba'dahu istisqa'uhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala di dalam Usulul Ghabah, beliau mengatakan wa fiha ay as-sanatu as-sadisah qahaqan nasu fastasqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atahumul matar wa dama. Di tahun ke-6 pernah terjadi kekeringan yang melanda manusia ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau melakukan salat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa atahumul matar wa dama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan setelahnya dan hujan itu berlangsung beberapa waktu. Baik. Adapun sebab yang melatar belakangi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istisqa, disebutkan fi ba'dhi ghazawatihi, ketika dalam salah satu peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu sedang musim kering, lamma sabaqahul musyrikuna ilal ma fa asaba al muslimuna al atash. Tidak disebutkan di sini peperangan yang mana, intinya ketika sudah mulaqah berhadapan antara kaum muslimin dengan pasukan musyrikin, ternyata pasukan muslimin mereka terlambat untuk sampai ke sumber air di sekitar tempat itu, dan sumber air itu telah dikuasai oleh musuh, sehingga dalam peperangan tersebut benar-benar sedikit kewalahan kaum muslimin karena kesulitan mendapatkan air di tengah kekeringan. Tayib. Fasyakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Wa qala ba'dul munafiqin, sampai-sampai beberapa orang munafiqin mereka mengucapkan, nyeletup istilahnya, lau kana nabiyan lastasqa liqaumihi kamastasqa Musa alaihi salam. Seandainya Muhammad itu benar-benar seorang nabi, maka sungguh sekarang dia akan meminta hujan kepada Allah sebagaimana dahulu Musa juga meminta hujan untuk kaumnya. Ini ucapan orang-orang munafik di belakang mereka mengucapkan itu. Fabalagha dzalika nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan orang-orang munafik tadi sampai kepada nabi, didengarkan oleh nabi alaihi salatu wasallam. Faqala aw qad qaluha. Lalu nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka orang-orang munafik itu mengucapkan seperti itu? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah, mereka mengucapkan demikian. Kata Nabi, asa rabbukum an yusqiyakum. Beliau mengatakan, mudah-mudahan Rabb kalian memberikan hujan untuk kalian. Thumma basata yadayhi wada'a. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau dan menegakkannya ke atas seperti ini. Wada'a. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Famaradda yadayhi min du'aihi. Belum saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan kedua tangan beliau, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, bukan di apa yang ana sampaikan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lama berdoa. Betul-betul menghadap ke atas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam hatta azlama sahabu wa amtaru. Kemudian turunlah hujan itu, dan turun dengan sangat derasnya. Wa amtaru ila ansalal wadi. Saking derasnya hujan tersebut, lembah yang tadinya kering, yang tadinya kesulitan untuk mendapatkan air, tiba-tiba saja kemudian membawa banjir besar. Saking derasnya hujan itu. Fasyariban nasu wartawau. Setelah itu kemudian pasukan itu pun bisa minum dari air hujan, wartawau, dan mereka berpuas diri dengan air hujan tersebut. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sedikit apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala, karena tidak detail apa yang dimaukan oleh al-Imam Ibnu Abi al-Aiz al-Hanafi rahimahullah taala, maka kita tidak faham arah dari peperangan mana. Intinya di sini beliau menyinggung awal kali istisqa minta hujan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika salah satu dari peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan wadhu qarat. Setelah itu masih di tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Tidak lama setelah beliau pulang dari perang Banu Lihyan. Bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatul Kubra. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata min ghazwati Bani Lihyan, lam yakum bil Madinati illa layalin qalail. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Banu Lihyan, beliau tidak lama kemudian dan hanya sebentar saja, beberapa malam saja tinggal di Madinah. Setelah itu ada kejadian, dan kejadian itu akhirnya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar lagi. Nah, apa namanya ekspedisi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal itu nanti akan dikenal dengan nama Ghazwah Dzi Qarat. Baik. Di sini banyak riwayat yang menyebutkan tentangnya. Ana akan bawakan dari beberapa riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq, demikian juga yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ke-4 halaman 144. Tayyib. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah taala, haddatsani 'Asim bin Umar bin Qatadah. Karena masing-masing riwayat versinya berbeda, dan yang paling lengkap adalah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, sehingga ana sebutkan di sini. Tafadhal, nanti untuk pertanggungan jawabnya bisa dilihat dari sanad yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Haddatsani 'Asim bin Umar bin Qatadah, telah memberitakan kepadaku 'Asim bin Umar bin Qatadah wa Abdullah bin Abi Bakar wa man la attahim. Demikian juga Abdullah bin Abu Bakar dan satu lagi orang yang aku tidak menuduh dia berdusta dalam hadisnya. Jadi ada tiga perawi yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah. An Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Semuanya dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Kullun qad hadatha fi ghazwati biqarat ba'd al-hadith. Dan ketiga orang tadi memberitakan tentang peristiwa peperangan Dhiqarat dengan redaksi masing-masing. Annahu kana awwalu man nadhara bihim salamatu bin Amr ibn al-Aqwa' al-Aslami. Taib, ini tidak disebutkan asalnya. Namun sebab apa yang kemudian mendasari Nabi SAW keluar dalam peperangan Dhiqarat? Sebabnya ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, ketika Nabi SAW sampai di Madinah tadi dari peperangan Banu Lihyan, dan kita tahu bahwa Nabi SAW demikian juga kaum muslimin, mereka punya gembalaan unta yang digembalakan di tepian Madinah. Nah, ada dari unta-unta itu, unta-unta milik Nabi dan unta-unta kaum muslimin yang ada di daerah namanya Ghobah. Ghobah itu daerah di pinggiran Madinah, agak ke utara. Di situ ada beberapa unta. Dan ketika itu unta-unta tersebut, unta-unta betina itu sudah siap diperah susunya, sudah banyak susunya. Namun datang Uyainah bin Hasan bin Hudzaifah bersama beberapa penunggang kuda dari Bani Ghatafan. Nah, Uyainah menyerang peternakan milik Nabi dan milik kaum muslimin yang ada di Ghobah tadi itu, dan merampas unta-unta yang siap diperah susunya itu tadi. Di sana ada dua orang dari Bani Ghifar, disebutkan dalam riwayat bahwa itu adalah putra dari Abu Dzar Al-Ghifari dan istrinya. Nah, oleh pasukan Uyainah ini tadi, mereka berbuat kekacauan di sana. Sang laki-laki Ibnu Abi Dzar tadi dibunuh oleh mereka. Sedangkan istrinya diculik, dibawa beserta unta-unta yang ada di situ, semuanya dibawa. Istrinya diletakkan di atas unta, diikat di atas unta itu. Kemudian digiring. Nah, berita itu kok sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum sampai, dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq di sini, annahu kana awwalu man nadhara bihim Salamatu Ibnu Amr Ibnil Aqwa. Yang pertama kali mengetahui kejadian itu adalah Salamah bin Amr bin Aqwa. Beliau lebih dikenal dengan Salamah bin Aqwa. Dan beliau ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya Salamah? Nanti akan terbukti di kisah ini. Salamah adalah pelari tercepat. Beliau adalah pelari tercepat dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, pertama kali yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Uyainah bin Hisn dan teman-temannya ini adalah Salamah bin Aqwa. Faghada yuridul ghabah mutawahhishan qausahu wa nablahu. Pagi-pagi itu kemudian Salamah bin Aqwa keluar. Beliau membawa busur dan anak panahnya lengkap di belakang. Wa ma'ahu ghulamun li Talha bin Ubaidillah ma'ahu farasun lahu yaquduhu. Dan beliau ditemani oleh salah seorang budak dari Talha bin Ubaidillah. Beliau naik di atas kuda dan dituntun oleh budak Talha bin Ubaidillah. Hatta idza 'ala thaniyatal wada' nadhara ila ba'di khuyulihim. Sampai kemudian ketika sudah mendekati Ghobah dan di daerah yang namanya Thaniyatul Wada', ini dua daerah ini masih ada sekarang. Namanya juga masih Ghobah dan namanya juga masih Thaniyatul Wada'. Sampai di Thaniyatul Wada', Salamah bin Aqwa dari kejauhan melihat kuda-kuda milik Uyainah bin Hisn dan teman-temannya tadi. Fa asyrafa fi nahiyati silir thumma saraha wa asbaha. Ketika melihat itu dari jauh, dan pagi hari itu Salamah kemudian berteriak. Beliau ini kalau berteriak itu suaranya melengking keras. Selain sebagai pelari tercepat, beliau juga suaranya lengkingannya keras. Nah, pagi-pagi itu setelah melihat kuda-kuda milik Uyainah, beliau berteriak wa asbaha. Kalau makna asalnya, ini adalah ucapan seorang yang menunjukkan pagi hari itu benar-benar bersemangat. Duhai alangkah indahnya pagi ini. Thumma kharaja yashtaddu fi atharihimul qaum. Setelah itu kemudian beliau pun mengikuti jejak perjalanan mereka, karena tadi kan dilihat dari kejauhan. Setelah berteriak, beliau ikuti jejak dari Uyainah dan teman-temannya tadi. Wa kana mithlus sab' hatta lahiqa bil qaum. Digambarkan oleh perawi di sini Abdullah bin Ka'ab, Salamah kemudian berlari seperti as-sabuk, seperti binatang buas, saking cepatnya. Nah, ini bukan lari di padang pasir, di bukit-bukit. Dan bukit-bukit utara Madinah itu mayoritasnya adalah bukit-bukit berbatu. Beliau lari di sana seperti layaknya binatang buas. Hatta lahiqa bil qaum, sampai mendekatlah kepada Uyainah dan teman-temannya. Faja'ala yarudduhum bin nabl wa yaqulu idza rama khudha wa ana abdul aqwa al-yawm yawmur radah. Setelah tidak jauh dan cukup jarak untuk melemparkan panah, beliau pun mengambil beberapa anak panahnya dilemparkan kepada mereka. Subrat, subrat, subrat. Nah, setelah itu sampai ke sana, beliau berteriak khudha. Seperti biasa kan kemarin orang Arab kalau mereka melemparkan panah, mereka pasti berbangga dengan mengucapkan khudha, ambil ini, wa ana ibnul aqwa, aku adalah ibnul aqwa. Al-yaum yaum radha, hari ini adalah hari kesedihan bagi kalian. Dilempar lagi. Taib. Fa idza wajjahatil khail nahwahu intalaqa hariban tsumma aradahum. Setelah dilempar panah, teman-teman Uyainah tadi kemudian mengejar Salamah, dikejar dengan kuda. Baik, atau membayangkan Salamah tidak berkuda, beliau jalan kaki. Dikejar oleh mereka dengan kuda. Ketika satu orang mengejar Salamah, beliau lari dan tidak dapat. Dikejar dengan kuda. Beliau lari menyelip-nyelip lagi di lembah itu. Karena tidak terkejar, beliau lemparkan panah lagi, ambil anak panahnya dilempar lagi dan mengucapkan hal yang sama. Ambil ini, aku adalah Ibnul Aqwa dan hari ini adalah hari kesedihan untuk kalian. Dikejar lagi, beliau lari lagi mutar. Jadi selalu seperti itu, dikejar ke sana, beliau lari, lempar anak panah lagi, lari, lempar lagi. Nah, kemudian setelah itu fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyah Ibnul Aqwa. Baik. Suara teriakan Salamah bin Aqwa tadi terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di mana? Di pusat kota Madinah. Salamah ada di utara Madinah. Jaraknya itu cukup jauh. Disebutkan sekitar mungkin 3-4 mil. Jaraknya cukup jauh, tapi terdengar suara itu didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi, kita kembali dulu ke pasukan ini tadi. Mereka saking putus asanya untuk bisa mengejar Salamah sampai mereka mengucapkan au ka'na huwa awwalun nahar, sungguh awal hari yang malang kita direpotkan oleh satu orang ini. Terus begitu Salamah. Tayib. Kita lanjut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaraha bil Madinah. Setelah mendengar teriakan dari Salamah bin Aqwa tadi, wa asbaha itu tadi, Rasulullah SAW kemudian menyeru di Madinah, al-faza' al-faza'. Al-faza' makna asalnya adalah kejutan-kejutan, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ketika seorang meneriakkan al-faza', maksudnya ini panggilan darurat, emergency. Jadi beliau berteriak al-faza' al-faza'. Orang yang mendengar itu sudah paham, ini ada urusan yang darurat, segera. Fataramatil khuyulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah penunggang-penunggang kuda menuju suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercepat-cepat mereka ambil kudanya, naik ke atas kuda, kemudian menuju ke arah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu man intaha ilaihi minal fursan al-Miqdad ibnul Aswad, thumma Abbad ibni Bishr wa Sa'ad bin Zaid wa Usaid bin Zuhair wa Uqashah bin Mihsan wa Mahraz bin Nadlah akhu bani Asad bin Khuzaimah wa Abu Qatadah al-Harith bin Rib'i akhu bani Salamah wa Abu Ayyash Ubaid bin Zaid bin Thamit akhu bani Zuraik. Berkumpullah beberapa penunggang kuda yang cepat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama datang adalah Al-Miqdad ibnul Aswad. Beliau pertama kali datang. Setelah itu disusul oleh Abbad bin Bishr datang dengan kudanya. Berhenti. Setelah Abbad datang, Sa'ad bin Zaid datang. Tidak lama kemudian Usaid bin Hudzair. Usaid bin Zuhair. Kalau Usaid bin Hudzair pemimpin. Ini Usaid bin Zuhair datang. Tidak lama kemudian Uqashah bin Mihsan. Beliau yang dikenal dengan apa? Apa keutamaan dari Uqashah? Baik, beliau dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Datang Uqashah dengan kudanya. Baik. Tidak lama kemudian datang Mahraz bin Nadlah. Dalam riwayat yang lain yang datang pertama adalah Mahraz, tapi di riwayat ini beliau yang keempat. Demikian juga Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir adalah Abu Ayyash Ubaid bin Zaid bin Shamit. Qala falamma jitama'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka telah berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara alaihim Sa'd bin Zaid, thumma qala ukhruj fi talabil qaum hatta alhaqaka finnas. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Zaid, beliau tunjuk kepada Sa'ad menjadi pemimpin pasukan berkuda itu tadi, kurang lebih 7 atau 8 orang. Beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Zaid, ukhruj fi talabil qaum, keluar engkau wahai Sa'ad, cari, kejar orang-orang itu, baik, sampai kamu bertemu dengan mereka. Baik. Setelah itu mereka akan keluar, mengarahkan kudanya ke utara. Namun Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memanggil Abu Ayyash. Abu Ayyash tadi keberapa datangnya? Hah? Abu Ayyash tadi keberapa datangnya? Terakhir. Beliau yang terakhir datang dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Abu Ayyash, law a'taita hadzal faras rajulan huwa afrasu minka falahiqal qaum. Wahai Abu Ayyash, seandainya engkau mau, engkau berikan kuda ini kepada orang yang bisa mengendarainya lebih cepat dibandingkan engkau, sehingga mereka semua akan segera bisa menyusul orang-orang itu. Ini permintaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Ayyash. Tapi kata Abu Ayyash, ya Rasulullah, ana afrasu minan nas. Wahai Rasulullah, aku ini juga termasuk cepat dibandingkan orang-orang itu. Thumma dharaba al-faras, kemudian dia pun memecut kudanya, tapi belum jauh kuda itu melangkah, beliau sebutkan sendiri, fawallahi majara bi khamsina dhira'an hatta tarahani. Setelah aku pukul kuda itu, belum lagi jalan 50 hasta, berapa meter berarti? Enggak sampai 30 meter, antara 20 sampai 30 meter. Belum lagi jalan 30 meter ke depan, kuda itu melemparkan aku. Jatuh Abu Ayyash, dilempar oleh kuda tadi. Beliau pun terheran. Ini kuda milik beliau. Kenapa? Biasanya dikendarai. Dan tadi juga dari rumah menuju Rasulullah SAW, beliau kendarai. Tapi karena permintaan Nabi SAW ditolak oleh Abu Ayyash, kuda itu pun melemparkan Abu Ayyash ke tanah. Terpelanting beliau. Dan ketika jatuh ke tanah, beliau hanya melihat kuda itu. Fa'ajabahu. Beliau terheran-heran, kok bisa kuda itu seperti itu? Akhirnya diserahkanlah kuda itu kepada orang lain. Tidak disebutkan diserahkan kepada siapa. Ada yang menyebutkannya diserahkan kepada mahras. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada juga yang menyebutkan diserahkan kepada Mu'ad bin Ma'is. Ada yang menyebutkan kepada A'id bin Ma'is bin Qais bin Khaladah. Qala, kita lanjutkan. Wa ba'dun nasi ya'uddu Salamata ibn al-Aqwa thaminan wa yatrahu Usaid bin Zuhair. Ini beliau isyaratkan riwayat yang lemah. Fallahu a'lam ayyu dzalika kana. Qala wa lam yakun Salamata ibn al-Aqwa yauma idzin farisan. Dan ketika itu Salamah bin Aqwa tidak memakai satu kuda pun. Beliau hanya berjalan kaki. Wa qad kana awwalu man lahiqa bil qaum ala rijlaihi. Dan Salamah lah yang menemui orang-orang itu, pasukan Uyainah tadi, yang membuat keributan di utara Madinah dengan kedua kaki beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fa kharajal fursan hatta talahaqu. Setelah itu pasukan berkuda yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pimpinan Sa'ad bin Zaid tadi keluar mengejar pasukan Uyainah bin Hisan bin Hudzaifah hatta talahaqu, sampai kemudian mereka bertemu, berhasil disusul. Kita potong riwayat ini karena banyak perselisihan yang disebutkan oleh beliau. Kita sambung pada riwayat yang lain. Wa haddatsani ba'du man la'attahim an Abdillah bin Ka'ab bin Malik. Qala lamma talahaqatil khail. Ketika sudah bertemu antara kedua penunggang kuda tadi, Uyainah bin Hisan dengan orang-orang yang berbuat keributan tadi dengan pasukan yang dibawa oleh Sa'ad bin Zaid, meskipun hanya 8 orang. Baik. Faqatala Abu Qatadata Habib bin Uyainata wa ghasyahu burdahu. Setelah itu terjadi pertempuran kecil dan Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i berhasil membunuh anaknya, siapa? Uyainah bin Hisan, namanya Habib bin Uyainah, berhasil dibunuh oleh Abu Qatadah. Nah, ketika mereka sudah bertemu ini, Nabi menyusul Beliau menyusul dengan para sahabatnya beberapa orang, tapi jalannya pelan. Setelah Abu Qatadah membunuh Habib, diambillah burdah beliau, pakaian atas beliau, kain itu ditutupkan kepada Habib bin Uyainah. Jasad Habib ditutup dengan burdahnya Abu Qatadah. Thumma lahiqa bin Nas. Kemudian Abu Qatadah lanjut lagi mengejar yang lain yang lari. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimin. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai ke tempat tersebut dengan beberapa orang kaum muslimin. Qala bin Hisyam wasta'mala 'alal madinati ibna ummi Maktum, dan beliau menyerahkan kota Madinah seperti biasa kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Fa idza Habibun musajja bi burdi Abi Qatadah. Sampai di tempat tersebut, Nabi melihat ada sesosok jasad yang sudah mati, tertutup kain burdah milik Abu Qatadah. Melihat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Tetapi para sahabat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan waqadu qutila Abu Qatadah. Sungguh Abu Qatadah telah terbunuh. Kenapa para sahabat mengatakan demikian? Itu tadi mayat itu tadi belum dibuka. Mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena itu kain yang biasa dipakai oleh Abu Qatadah. Mereka beranggapan Abu Qatadah meninggal. Beliau syahid, kemudian ditutup oleh teman-temannya dengan kain milik beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu meskipun belum membuka mayat tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bi Abi Qatadah." Mayat itu bukan Abu Qatadah. Walakinnahu qatil li Abi Qatadah. Akan tetapi mayat itu adalah orang yang berhasil dibunuh oleh Abu Qatadah. Lantas kenapa diletakkan kain burdah milik beliau? Wa wada'a 'alaihi burdahu lita'rafu annahu sahibuhu. Dan Abu Qatadah sengaja meletakkan kain burdah miliknya agar kalian tahu bahwa yang berhasil membunuh Habib, mayat itu tadi adalah Abu Qatadah, bukan orang lain. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala, kemudian selanjutnya, wa adraka Ukkasyatu ibnu Mihsan Aubaran wa ibnahu Amr bin Aubar. Kita ke Ukkasyah bin Mihsan. Beliau berhasil mendapatkan Aubar dan anaknya Amr bin Aubar. Wa huma 'ala ba'irin wahid. Mereka berdua naik di atas satu kendaraan yang sama. Jadi satu kuda dinaiki dua orang, Aubar dan anaknya Amr. Berhasil dikejar oleh Ukkasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Fantadhamahuma birrumah. Lalu Ukkasyah mengambil posisi, mengambil panah beliau, dimasukkan ke busurnya, ditarik. Dan benar-benar dibidik dua orang itu tadi. Baik. Fantadhamahuma, dibidik dua-duanya. Jadi tujuannya Ukkasyah dengan satu tarikan anak panah itu bisa membunuh dua-duanya. Siapa tadi? Aubar dan anaknya Amr. Baik. Beliau pasang posisi, tarik anak panah, kemudian diarahkan kepada mereka berdua. Faqatalahuma jami'an. Setelah itu dilepaskan anak panah itu dan berhasil tembus dua orang, Aubar dan anaknya, mati seketika berdua. Taib. Tepat tembakannya Ukkasyah bin Mihsan. Taib. Wastanqadhu ba'dul liqah. Setelah itu berhasillah didapatkan beberapa unta yang mereka curi tadi, yang mereka rampok itu tadi. Yang lainnya sudah kabur, enggak tahu kemana, enggak bisa dikejar. Uyainah, termasuk Uyainah juga kabur, enggak bisa dikejar. Jadi yang mati dari Hubaib, Aubar, demikian juga Amr bin Aubar. Dapatlah unta-unta itu kemudian dibawa pulang. Termasuk juga wanita yang pertama tadi. Wanita yang ditawan oleh mereka, diikat di atas unta tadi. Dia nanti juga akan selamat. Nanti akan kita akhirkan kisahnya. Qala wasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazala bil jabal min Dhiqarat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau melanjutkan perjalanannya bersama beberapa kaum muslimin sampai di lembah yang namanya Dhiqarat. Oleh karena itu dari lembah di mana Nabi sampai di situ, ghazwah ini disebut dengan ghazwah Dhiqarat. Meskipun peperangan kecil tadi terjadi di sekitar lembah Ghabah. Baik. Faqama 'alaihi yawman wa lailatan. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di lembah Dhiqarat selama satu hari satu malam. Baik, dikumpulkan unta-unta yang berhasil mereka rampok tadi, serta unta-unta yang lain yang dirampok oleh Uyainah tidak tahu dari mana. Intinya unta-unta yang ditinggal pergi oleh Uyainah dan kawan-kawannya semuanya diambil, dibawa kembali. Tayyib. Wa qala lahu Salamah, ya Rasulullah. Kemudian setelah unta-unta itu terkumpul dan ternyata masih ada beberapa yang lain, entah di apa namanya, disembelih oleh teman-temannya Uyainah di tengah jalan, intinya tidak semua unta Nabi kembali. Salamah kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau sarahtani fi mi'ati rajulin lastanqadtu baqiyata sarah wa akhadtu bi'anaqil qaum. Wahai Rasulullah, seandainya engkau mau, kalau tadi engkau mengutus bersamaku 100 orang, niscaya aku akan bisa mengumpulkan semua unta-unta kita dan aku bisa mengejar orang-orang itu. Baik, aku akan dapatkan mereka dan aku akan penggal kepala mereka semua. Ini permintaan dari Salamah. Iya, beliau larinya cepat, tapi belum tentu 100 orang yang ditunjuk larinya juga cepat. Permintaan Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar permintaan dari Salamah, beliau mengatakan, innahumul an layaghbaquna fi ghadafan. Baik, ketahuilah wahai Salamah, mereka sekarang ini sedang dijamu makan siang di Ghatafan. Jadi sudah sampai di Ghatafan mereka. Kalaupun engkau membawa 100 orang, tidak bisa sampai kepada mereka. Mereka sudah sekarang makan siang di Ghatafan. Tayyib. Faqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi. Selesailah pengejaran dari teman-teman Uyainah yang merampok unta Nabi dan unta kaum muslimin dan berbuat kekacauan di utara Madinah. Unta-unta itu kemudian dikumpulkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya tinggal di sana selama satu hari satu malam. Tsumma raja'a qafilan hatta qadimal Madinah. Setelah itu beliau akan kembali ke Madinah. Tapi sebelum beliau kembali ke Madinah, qala wa aqbalat imra'atun al-Ghifari ala naqatin min ibilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang terikat di atas unta tadi, ternyata unta itu adalah unta miliknya Nabi, penuh dengan susu, siap diperah. Wanita itu terikat di atasnya, datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta tersebut. Tayyib. Faqalat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad nadhartu lillah an anharaha in najani Allahu alaiha. Sesungguhnya aku tadi di perjalanan, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku di atas unta ini, aku bernazar sampai di Madinah unta ini akan aku sembelih. Nazarnya wanita itu tadi. Selamat enggak wanita ini? Selamat. Jadi apa yang harus dia lakukan? Ditunaikan enggak nazarnya? Ditunaikan tidak nazarnya? 2 bulan lebih ya kita bahas, kita malu mulakhas tentang masalah nazar murojaah. Ditunaikan tidak nazarnya ini? Wanita itu tadi bernazar di atas unta milik Nabi. Kalau dia selamat sampai ke Madinah, unta itu akan dia sembelih. Harus tidak? Seharusnya iya, karena dia sudah bernazar. Tapi masalahnya itu unta milik Nabi, bukan punya dia. Maka datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan nazarnya itu tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatabassama Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum. Beliau senyum melihat wanita itu selamat terikat di atas untanya. Baik. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan, bisa ma jazaitaha an hamalakallahu alaiha wa najaki biha tsumma tanhariniha. Sungguh jelek apa yang kamu balas kepada unta itu. Allah Subhanahu wa taala membuat unta itu bisa menyelamatkan engkau sampai di sini, tapi sudah sampai di sini kamu ingin sembelih unta itu. Baik. Jelek sekali apa yang kamu berikan balasan kepada unta tersebut. Tayyib. Innahu la nadhara fi ma'siyatillah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu kepada wanita tadi. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Baik. Pertanyaannya, kenapa nazar wanita ini disebut maksiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ontanya dia bernazar akan disembelih. Lebih parah lagi, itu onta milik Nabi. Lebih parah lagi, unta itu sudah siap untuk diperah susunya. Baik. Maka kata Nabi, tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma tamlikin, dan juga tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak kamu miliki. Baik. Unta itu bukan milikmu. Innama hiya naqatun min ibili. Unta ini adalah unta betina dari unta-unta milikku. Unta ini milikku, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farji'i ila ahliki ala barakatillah. Turun kamu, kembalilah kepada keluargamu. Semoga Allah memberkahi engkau. Jadi dia tidak harus menunaikan nadarnya, karena nadarnya adalah nadar maksiat dan nadar bukan pada tempatnya, sesuatu yang tidak dia miliki. Taib. Qala thumma qasama. Kemudian Nabi SAW membagikan fi ashabihi fi kulli mi'ati rajulin jazuron. Setiap 100 orang diberikan satu onta jantan. Jadi hasil semua onta tadi, baik onta milik beliau, baik onta milik kaum muslimin, atau onta-onta yang dirampas oleh Uyainah dan kawan-kawannya tadi, hasil rampasan itu dibagikan oleh Nabi SAW. Setiap 100 orang diberikan satu ekor unta jantan besar gemuk, dibagi rata oleh Nabi SAW. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang peperangan Dzi Qarad. Dilanjutkan atau sudah? Yang berikutnya, wasudda an umratihi lamma qasad, adalah kisah tentang umrah Hudaybiyah, dan nanti yang akan dikenal dengan ghazwah, peperangan Hudaybiyah, dan juga sulhul Hudaybiyah. Melihat waktu yang tidak cukup, insyaallah akan kita akhirkan karena kisahnya cukup panjang, dari perang Hudaybiyah sampai sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.